بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، kembali kita di pagi hari ini melanjutkan kajian tafsir. Tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah dan membaca tafsir Al-Karim Ar-Rahman di tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di pertemuan ini insyaallah kita akan membaca ayat ke-21 insyaallah. Sudah kemarin ya? 21. Berarti sekarang apa? Ayat ke-22. Sambungannya dari 21 itu alladzi ja'ala lakumul ardha firasya. Ini panjang. Iya, kalau enggak cukup kita hanya terbatas pada 22 saja. Kalau cukup waktu ya lanjut di 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Insyaallah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. أحسن الله إليكم وفقني الله وإياكم. قال الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم وخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. Baik, sampai situ dulu. Masya Allah. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan ayat di 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian, lakum di sini bermakna al-ibahah, di antara yang disebutkan oleh ulama tafsir. Dialah menjadikan mubah untuk kalian, boleh untuk kalian pakai dan gunakan. Al-arda, bumi ini, firasyan, sebagai hamparan untuk kalian. Sebagai hamparan untuk kalian. Wasama'a bina'a. Dan langit sebagai atapnya, sebagai bangunannya. Iya. Ini kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seluruh manusia. Ini tentunya masih ada hubungannya dengan ayat 21 kemarin. Iya. Yang Allah katakan, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Tentunya kita tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada hal lain yang menopang kita dalam beribadah kepada Allah. Makanya ini selanjutannya. Ini kelanjutannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini supaya kita mudah beribadah kepada Allah. Allah menjadikan untuk kita apa? Bumi ini sebagai hamparan. Wasama'a bina'a. Langit sebagai bangunannya, atapnya. Agar kita mudah beribadah kepada Allah. Ditambah lagi, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ma'an. Di sini as-sama' minas sama'. Sama' di sini yang diinginkan dengannya adalah as-sahab. Yang diturunkan dari awan. Jadi, dia Allah turunkan dari awan. Ini yang diinginkan dari sama. Ma'an. Karena as-sama itu semua yang tinggi namanya sama. Semua yang tinggi namanya apa? As-sama. Antum paham kan? Ketika dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, maksudnya Allah di atas. Bukan Allah di langit. Itu yang perlu diperhatikan. Karena as-sama itu semua yang tinggi namanya sama. Maka di sini yang diinginkan dengannya adalah awan, tapi ditakbir dengan apa? As-sama. Karena dia di atas. Kan hujan tidak turun dari langit, tapi turun dari mana? Dari awan. Dari awan. Ini makna as-sama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Nanti juga akan dijelaskan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit air. Maksudnya sini air hujan. Fa'akhroja bih. Bihnya di situ sababiyah. Maka Allah mengeluarkan bihi dengan sebab air itu. Bukan air yang mengeluarkan tumbuhan. Tapi dengan sebab air itu. Perhatikan baik-baik itu. Ba' di situ ba'aba. Sababiyah. Menunjukkan sebab. Dengan sebab air yang turun dari langit itu. Akhroja. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan minas tamarat berupa buah-buahan. Rizqan lakum sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Artinya Allah telah memberikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian butuhkan. Ada bumi, ada langit, turun air, hujan. Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Setelah itu semua, jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya, ketika belum menjelaskan ya dosa, di antara dosa besar adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika beliau ditanya ya Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ketika beliau ditanya ya Rasulullah, ayu dzambi a'dham? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Maka kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara dia menciptamu. Sama ini. Allah memberimu rezeki. Allah memberikan kemudahan bagimu di bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu, kamu menjadikan tandingan untuk Allah. Kalau semua ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita, maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Wa antum ta'alamun. Sementara kalian mengetahuinya, mengakuinya. Karena tidak ada yang mengingkari rububiyah. Anda paham kan? Tidak ada mengingkari apa? Rububiyah. Coba tanya orang musyrikin. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan bilang apa? Allah. Kan begitu. Makanya di sini kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamu. Jangan kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, sementara kalian tak tahu. Karena kalian kalau ditanya, siapa yang melakukan semua ini, kalian akan mengatakan apa? Allah. Anda paham kan? Maka seharusnya, tidak boleh mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ke-22. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma istadalla ala wujubi ibadati wahdah. Kemudian Dia berdalil akan wajibnya beribadah kepada Allah semata. Bi'annahu rabbukum. Bahwasanya dia Allah itu adalah Rabb kalian. Alladhi rabbakum bi'asnafin ni'am. Yang telah memelihara kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Faqalaqakum ba'dal adam. Satu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian setelah sebelumnya tidak ada. Ba'dal adam. Setelah tidak ada. Iya, menjadi ada. Waqalaqal ladzina min qablikum. Dan dia Allah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amid dhahirati wal batinah. Tidak ada yang kurang. Allah berikan kepada kalian nikmat yang zahir ataupun yang batin. Sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa ja'ala lakumul ardha firasha. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian bumi ini sebagai firas, hamparan. Tastaqiruna 'alaiha. Kalian menetap di atasnya. Yang kalian menetap di atasnya. Wa tattafi'una bil abniyati. Kalian mengambil manfaat dengan bangunan-bangunan. Wazdara'ah dan perkebunan. Walharotha sama persawahan. Wasulu min mahallin ila mahal. Dan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah sekali. Bumi ini tetap. Sehingga kita bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini semua nikmat Allah. Kita bisa berpindah misalnya dari sini ke rumah kita, dari rumah kita ke sini, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ya, misalnya dari Maumere ke Makassar. Ini kan apa? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min wujuhi intifa' biha. Dan yang lainnya dari berbagai macam sisi manfaat dengan adanya bumi ini dihamparkan oleh Allah. Waja'ala as-sama'a bina'a. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit sebagai bina'a. Atap. Limaskanikum. Untuk tempat tinggal kalian. Iya. Wauda'a fiha minal manaqi'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan. Pada langit itu. Ada hal-hal yang bermanfaat. Ma huwa min daruratikum wa hajatikum. Ini dua ini yang perkara. Dua ini. Dan di kehidupan dunia ini ada tiga. Ada darurat, ada hajat, dan ada apa? Tahsinat. Yang Allah berikan kepada kita ini dua ini. Allah letakkan apa yang ada di langit ini, demikian pula di bumi sebelumnya. Min daruratikum. Dari perkara yang darurat. Untuk kalian. Wahajatikum. Dan merupakan perkara yang merupakan apa? Kebutuhan kalian. Dua ini. Ada pun tahsiniat. Itu bukan kelengkapan. Keindahan. Kasyams wal qamar wan nujum. Seperti yang ada di langit. Ada matahari. Ya kan? Ini matahari darurat kita. Kalau tidak ada matahari. Lah. Wal qamar wan nujum, bulan dan bintang, ini kan hajat. Matahari darurat. Bulan dan bintang ini hajat kita, kebutuhan kita. Ya kan? Wa anzala minas sama'i ma'a, tambah lagi Allah turunkan dari langit air. Was sama' huwa kullu ma 'ala fawqa. Masyaallah. Bahwa sama. Sama itu adalah kullu ma 'ala fawqa. Bahwa sama. Setiap yang di atasmu namanya langit. Perhatikan itu. Setiap yang di atasmu namanya apa? Langit. Walihada qala al-mufassirun al-muradu bis-sama'a hahuna as-sahab. Oh, itu belum dibaca tadi ya. Oleh karena itu dikatakan oleh al-mufassirun yang diinginkan dengan sama di sini adalah apa? As-sahab, awan. Baik, langsung lanjut saja. Kama qala rahimahullah, fa anzala minhu ta'ala ma'a fa akhraja bihi min ath-thamarat kal-hububi wath-thimari min nakhilin wa fawakihi wa zuru'in wa ghayriha rizqan lakum bihi tartaziquna wa taqawwatuna wa ta'ishuna wa tufakkihun fala taj'alu lillahi andada ay nudara'a wa ashbahan min al-makhluqin fata'budunahum kama ta'budunallah wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون. كتب الله رحمه الله تعالى فأنزل منه maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan darinya dari sahab. Dari awan tadi, mak, air. Fa'akhraja bihim minas samara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan sebabnya berupa buah-buahan. Ekal hubub, buah-buahan di sini umum. Kal hubub, biji-bijian. Wasimar, buah-buahan. Min nakhil, dari kurma. Wafawakih, dan buah-buahan. Wazuru, tanam-tanaman. Wagoria, dan selainnya. Jadi ini samara di sini bukan hanya sekedar buah-buahan saja. Paham? Pokoknya mencakup semua. Lebih umum. Iya. Dari biji-bijian ataupun buah-buahan. Bahkan masuk di dalamnya tanaman. Lebih umum. Dan selainnya. Rizqon lakum sebagai rezeki untuk kalian. Bihi dengannya tartazikun. Dengannya kalian mendapat rezeki. Watataqawwatun. Kalian mendapat kut. Kebutuhan pokok kalian. Wata'ishun. Kalian bisa hidup dengannya. Watafakkahun. Sama. Kalian bisa mengambil manfaat. Untuk kehidupan kalian. Maka fala taja'alu lillahi indada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan. Ay asbahan wa nudhara. Yaitu. Hal yang serupa dengan Allah. Dan mirip dengan Allah. Dari makhluk. Fata'budunahum kama ta'budunallah. Kalian beribadah kepada mereka sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Matuhibbunahum kama tuhibbun kama tuhibbunah. Kalian mencintai mereka seperti kalian mencintai Allah. Wahum mitlukum. Sementara mereka adalah semisal kalian. Itu tandingan-tandingan itu sama makhluk seperti kalian. Dicipta oleh Allah. Marzukun diberi rezeki oleh Allah. Mudabbarun diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dzarratin fil ardh. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar darah di muka bumi ini. Walapi sama tidak pula di langit. Tidak ada yang dia punya. Wala yanfa'unakum wala yadurun. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Tidak pula memberikan bahaya. Tidak bisa. Dan itu makhluk. Sama dengan kita. Makhluk sama dengan kita. Wa qala rahimahullah. Wa antum ta'lamun. Anna Allah laysa lahu syarikun. Wala nadhira. لا في الخلق ولا نذير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجاب وأسفه السفة. كتب الله رحمه الله تعالى وأنتم تعلمون أي أن الله ليس له شريك. Itu kalian tahu bahwa Allah tidak punya sekutu. Wala nadir, Allah tidak punya semisal tandingan. La fil khalq wala warizqi wat tadbir. Tidak ada sekutu Allah dalam penciptaan. Tidak ada sekutu Allah dalam memberi rezeki. Tidak ada sekutu Allah dalam pengaturan. Wala fil uluhiyati wal kamal. Kalau dicetakan itu wala fil ibadah. Al ibadah. Sama. Tidak pula dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah dan kesempurnaan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu il aliha ukhra? Maka bagaimana kalian menyembah bersama Allah sembahan lain? Ma'ilmikum bidalik, padahal kalian mengetahui hal itu. Padahal kalian mengetahui hal itu. Hada min ajabil ajab. Ini termasuk perkara yang paling menakjubkan. Wa asfah istafah. Juga ini adalah perkara yang paling bodohnya. Ya paling rendahnya. Iya. Karena dia tahu itu, tapi dia jadikan untuk Allah tandingan. Naudzubillah. Terus. Tuma qala rahimahullah. Wa hadhihi al-ayatu jam'at baina al-amri bi'ibadati Allahi wahda. Wa nahyi an ibadati ma siwah. Wa bayanu al-dalili al-bahir. Ala wujubi ibadatihi. Wa butlani ibadati man siwah. Wa huwa dhikru tawhidi al-rububiyyah. المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. ما شاء الله. Kata beliau rahimallahu taala, wa hadhihi al-ayah, ayat ini jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah, mengumpulkan, menyatukan antara perintah beribadah kepada Allah semata, wa nahya an ibadati ma siwah, dan melarang dari beribadah kepada selainnya. Mana itu? Di mana perintahnya? Nah, yang di ayat 21. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Itu pertama perintah. Kemudian ada larangan beribadah kepada selainnya. Mana itu? Di ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Antum paham ya? Ayat ini maksudnya ayat 22 ini dan 21 sebelumnya. Anda paham kan? Terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan dari beribadah kepada selain Allah. Ini masya Allah. Wa bayanud dalil bahir. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan dalil yang sangat nampak. Ala wujubi ibadatih. Akan wajibnya beribadah kepada Allah. Yang mana itu dalilnya? Yang Allah jadikan bahwa wajib kita beribadah kepadanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, itu dalilnya. Allah jadikan untuk kita ini al-arda firasha was-sama'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ini kan semua dalil. Kalau semua ini Allah siapkan untuk kita, Allah berikan kepada kita, maka harus kita beribadah kepada Allah yang memberikan kita semua itu. Anda paham kan? Ini maksudnya dalilnya. Ya nampak. Wa butlan ibadati ma siwa, dan batilnya beribadah kepada selainnya. Wa hadikru tauhid rububiyah. Yaitu menyebutkan tauhid rububiyah. Al mutadammin firaduh bil khalqi wa rizqi wa tadbir. Iya kan? Yang mana tauhid rububiyah itu yang terkandung di dalamnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diesakan, ditauhidkan dengan bersendiri dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Fa idza kana kullu ahad imukirron bi annahu laisa lahu syarik bidzalik, fa kadzalika fal yakun al iqrar bi anna Allah laisa lahu syarik fi ibadati. Maka kalau setiap orang mengaku, meyakini bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal pemberi rezeki. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apa? Pengaturan. Kalau sudah mengaku seperti itu, maka demikian pula falyakunil ikrar, maka harus ada pengakuan bi annallaha laisa lahu syarik fi ibadati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam apa? Beribadah. Seharusnya dilanjutkan, karena ikrar terhadap rububiyah itu mengharuskan kita ikrar terhadap apa? Uluhiyah. Kan seharusnya begitu. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Maka kata beliau rahimallahu, wa hadza awdahu dalilin aqli. Maka ini adalah dalil akal yang paling jelas. Paham ini paham dalil akal maksudnya. Karena kita di sini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara akal. Kalau Allah yang menciptamu, kalau Allah yang memberimu rezeki, kalau Allah yang mengatur seluruh kehidupanmu, ya secara akal harusnya kamu balas. Kamu beribadah kepadanya semata. Ini dalil akal yang paling jelas. Ala wahdaniyatil bari ta'ala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wabutlan syirk, dan batilnya yang namanya kesyirikan. Lanjut. Tsumma qala rahimahullah wa qawluhu ta'ala la'allakum tattaqun yahtamilu anna al-ma'na annakum idza 'abadtum Allaha wahda ittaqaytum bidzalika saqatahu wa 'adzabahu li'annakum ataytum bis-sabab al-dafi' lidzalik wa yahtamilu an yakuna al-ma'na annakum idza 'abadtum Allah صرتم من المتقين الموصوفين صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. Ini makna pada terakhir yang beliau katakan di ayat 21 ya. Ini kembali ke ayat 21. Ini ya. Kata Allah rahimahullah wa qauluhu firman Allah, la'allakum tattaqun, itu yang ada di ayat 21. Agar supaya kalian bertakwa. Apa maknanya la'allakum tattaqun? Yahtamilu kemungkinan anal makna, bahasanya maknanya annakum idza abadtumullah wahda. Makna pertama ini. Jadi ihtimal dua makna. Makna pertama bahwasanya kalian apabila beribadah kepada Allah saja, ittaqaitum bidzalika sakhata, maka dengan hal itu kalian telah melindungi diri kalian dari sakhat murkanya wa adab. Ini kan makna takwa. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian melindungi diri kalian. Anda paham ini? Dari adab Allah, dari murka Allah. Kenapa bisa? Li'annakum idza ataitum bisababi adafi lidhalik. Karena kalau kalian telah melakukan sebab yang menolak hal itu, yaitu yang menahan dan menolak adab Allah dan murka Allah. Paham kan? Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wa yahtamin iman yang kedua. Ayakun al-ma'na annakum idza abadtumullah. Makna yang kedua bahwasannya kalau kalian telah beribadah kepada Allah, sirtu minal muttaqin, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kan di perintah awal, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah rob kalian. Kalau kalian menyembah rob kalian, kalian akan bertakwa. Ada paham ini? Ini makna yang kedua. Sirtu minal muttaqin, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-mausufina bittaqwa, yang disifati dengan takwa. Wakilal makna yain sahih. Tapi dua makna ini apa? Benar. Mau antum katakan kalau kalian bertakwa maka kalian akan terlindungi dari siksaan dan kemurkaan Allah, benar. Kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian akan menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah kalian kepada Allah, juga benar. Wa huma mutalazima. Keduanya saling mengharuskan. Maksudnya gimana itu? Belum jelaskan. Saling mengharuskan. Gimana itu? Beliau bilang, faman atabil ibadah kamilah. Siapa yang melakukan penghambaan secara sempurna, kana minal mutakin. Maka dia adalah termasuk orang yang bertakwa. Paham pertama ini? Siapa yang melakukan ibadah secara sempurna, maka dia termasuk adalah siapa? Orang bertakwa. Terus, waman kana minal mutakin. Siapa yang masuk dalam golongan orang yang bertakwa, hasolalah najah min adabilahi wasakoti. Maka dia akan mendapatkan kelulusan, keberhasilan, keselamatan dari adab Allah dan murka Allah. Berarti saling mengharuskan. Karena kalau bertakwa pasti selamat dari adab Allah. Tapi kalau tidak bertakwa, kan begitu. Iya kan? Kalau dia beribadah kepada Allah, dia akan bertakwa. Dengan bertakwa, dia akan selamat dari adab Allah. Dia akan selamat dari adab Allah kalau bertakwa. Dan tidak mungkin bertakwa kalau tidak beribadah kepada Allah. Anda paham ini? Jadi ini dua makna ini benar dan keduanya saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Karena takwa adalah diantara sebab kita selamat dari adab Allah dan murka Allah. Itu kalau takwa. Dan beribadah kepada Allah itu akan menumbuhkan rasa apa? Takwa kepada Allah. Jadi saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Maka yang beliau bilang, wahuma mutalaziman. Kedua makna ini saling apa? Mengharuskan. Tidak ada bilang orang, tidak ada orang yang bilang, saya bertakwa tapi tidak pernah ibadah. Iya kan? Itu percuma. Yang penting baik hatinya. Tidak ada begitu. Tidak ada. Baik hatinya, ucapan dan perbuatan. Karena ini saling mengharuskan. Tidak bisa orang baik hati tapi tangan dan mulutnya penjahat. Iya. Ini saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Ini yang dikatakan oleh beliau rahmahullahu ta'ala. Baik. Besok atau selanjutnya lagi insyaAllah. Baru kita ambil di ayat 23 dan 24 insyaAllah. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdih, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.